Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayuhan nas, qanatina azakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Adabul Mufrad sampai bab berikutnya, bab yang ke-254. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil Adabil Mufrad bab at-tajarub, bab pengalaman. At-tajarub, tajrubah, itu mengambil faedah, mengambil pelajaran dari pengalaman. Disebut dengan at-tajrubah. Qala rahimallahu taala haddatsana Farwah ibnu Abil Mirah. Qala haddatsana Ali ibn Mushir an Hisham bin Urwah an abihi. Dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya, yaitu Urwah ibn Zubair. Qala, dia berkata, kuntu jalisan inda Muawiyah. Saya pernah duduk di sisi Muawiyah, itu Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhu. Fahaddatha nafsah. Lalu dia menceritakan tentang keadaan dirinya. Tsumma tabah. Kemudian beliau mengingatkan. Faqal, beliau menyatakan, la ilma illa tajrubah. Tidak ada sikap al-hilm, kesantunan, sikap kesantunan, kesabaran, melainkan dengan tajrubah, dengan pengalaman-pengalaman. Yu'iduha talahan, diulang oleh beliau 3 kali. Ini sahih, secara sanad sahih mauquf dari ucapan Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Berikut ini akan disebutkan yang marfu sebagai sabdanya Rasulullah SAW, namun dia baik. Kita baca nanti terangkan insyaAllah. Wa qala rahimahullah ta'ala haddathana Sa'id ibn Ufair. Sa'id ibn Kathir ibn Ufair al-Misri. Qala haddathana Yahya bin Ayyub an ibn Zahar. Namanya Ubaidullah. Ubaidullah ibn Zahar. Dia baikun jiddah. Sangat lemah sekali. An Abi Al-Haytham, dari Abu Al-Haytham, namanya Sulaiman ibn Amr. An Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, la halima illa dhu 'afratin. Tidaklah seseorang itu menjadi halim, seseorang yang santun, seseorang yang sabar, illa dhu 'afratin, melainkan seseorang yang dulu pernah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam ketergelinciran, dzu 'usrah, seseorang yang dulunya pernah mengalami masa-masa susah, masa-masa pahit, masa-masa ketergelinciran, masa-masa hitam dan segala macamnya. Kemudian dia mengambil pelajaran daripadanya sehingga semakin lama semakin dewasa, semakin dia sabar, semakin dia lembut hatinya, semakin santun. Itu maknanya. Wala hakima illa dzu tajrubah. Dan tidak ada, atau tidaklah orang itu dikatakan hakim, seseorang yang bijak, illa dzu tajrubah, melainkan seseorang yang sudah punya pengalaman, yang memiliki sekian banyak atau segudang pengalaman. Ini mauquf ucapannya Abu Sa'id, namun dia baik. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id. Qala haddatsana Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahb. An Amr ibn al-Harith an Darraj, wa Darraj ibnu Sam'an, Darraj ibnu Sam'an dhaif. An Abil Haytham yang tadi. Riwayatnya Darraj dari Abul Haytham dhaifun jiddan. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mithla. Ini disebutkan marfu sampai pada Rasulullah SAW, namun dia dhaifun jiddan. Artinya lafaz ini kalau disandarkan kepada Nabi tidak benar, sebab dhaif riwayatnya. Yang benar ialah mauquf ucapan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Lafaznya la hilma illa bit tajrubah atau la hilma illa tajrubatan. Tidak akan muncul sifat atau sikap al-hilm. Al-hilm itu santun, lembut, sabar. Para ulama. Illa tajrubah, melainkan dengan pengalaman-pengalaman dia selama ini. Para ulama. Ini yang dikatakan oleh sebagian pihak, pengalaman adalah guru yang paling baik dan yang paling berharga. Para ulama. Ini bagi seseorang yang mau mengambil mau'izahnya, pelajarannya, baik pengalaman pribadinya atau pengalaman-pengalaman yang menimpa orang lain, tatkala dia mampu mengambil pelajaran daripadanya, sekian banyak kejadian, sekian banyak peristiwa, sekian banyak pengalaman, maka semakin matang, akan semakin dewasa, akan semakin sabar, akan semakin halus, akan semakin santun orang tersebut. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, as-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. As-sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Seseorang yang berbahagia adalah seseorang yang mampu mengambil mau'idhah, mengambil pelajaran dengan peristiwa yang menimpa orang lain. Barakallahu. Ini at-tajrubah. At-tajrubah itu barakallahu umumnya yang mengalaminya siapa? Yang masih kecil, yang masih muda, atau yang tua? Hah? Pokok diem aja. Jawabannya? Umumnya yang sudah tua. Sebab dia sudah biasa, gimana bahasanya? Makan asam garam. Hah? Asam garam. Jadi ada asinnya, ada kecutnya gitu. Dia sudah merasakan asam garamnya kehidupan. Itu orang tua yang sudah senja usia. Tapi ingat, ini bagi mereka yang mengambil mau'izhah. Sebab tidak semua orang demikian. Ada pihak tertentu yang memiliki sifat acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau mengambil pelajaran. Sehingga walaupun sudah senja usianya, sudah tua usianya, dia masih gitu-gitu aja, tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah lewat. Sehingga tidak muncul daripadanya sifat sabar, tidak muncul sikap bijak, arif, al-hilm, santun, tidak muncul itu. Tetap masih kayak dulu. Maka yang dimaukan sekarang ini la hilma illa tajrubatan, bagi orang-orang yang bisa mengambil mau'izhah. Baru akan muncul sikap yang sebut. Dari sini, Qanatina Azzaqumullah, disebutkan oleh para ulama kita, hikmah. Kenapa Rasulullah SAW meminta dan menganjurkan umat ini untuk kembali kepada orang-orang tuanya, terutama yang kibar fil ilm, yang tua ilmunya. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mengatakan, al-barakatu fi akabirikum. Kata Rasul, al-barakatu fi akabirikum. Kata Rasul, barakah itu terdapat pada orang-orang tua kalian, akabir. Kalimat akabir di sini meliputi akabir sin, tua umur, dan lebih-lebih lagi akabir fil ilm, yang tua ilmunya. Ini hadis dijadikan dalil oleh para ulama kita untuk merujuk atau kembali pada kibar ulama, kembali kepada ulama-ulama yang tua, ulama-ulama yang besar, dalam menyelesaikan sekian banyak kasus di tengah-tengah umat. Apa hikmahnya? Di antaranya ini, dikarenakan mereka yang sudah lanjut usia, sudah tua, apalagi tua ilmunya, barakallahu, itu sudah memiliki segudang pengalaman, tajarib kathirah, pengalaman yang banyak dalam banyak dunia, dalam banyak peristiwa, dalam banyak kasus, dalam banyak kejadian. Sudah melalui masa-masa muda. Masa muda yang dikenal dengan masa-masa apa namanya? Masa-masa apa namanya? Masa-masa labil gitu ya. Yang gampang naik, yang gampang tersulut, yang gampang emosi dan segala macamnya. Sudah mereka lewati. Sudah tahu bagaimana jadi anak kecil, jadi remaja, jadi pemuda, jadi yang tua. Dan mereka sekian puluh tahun lamanya bergelut dengan yang namanya ilmu, sehingga mereka yang sudah tua umur dan ilmunya matang. Tidak semata-mata matang ilmunya, tapi juga matang pengalamannya, sehingga kalau berpikir itu jauh ke depan. Nah kayak muda, spontanitas, langsung naik, gerasa gerusu, getno terus gitu ya. Kalau mereka jauh pandangnya, bisa menimbang baik buruknya, pertimbangan maslahatnya, pertimbangan madharatnya, kemudian dari pengalaman-pengalaman yang ada, maka dia bisa menentukan dengan sikap yang arif, sikap yang bijak. Sesuatu yang mungkin tidak pernah terbetik di benaknya anak-anak muda. Kenapa? Diminta untuk kembali kepada kibarul ulama. Al-barakatu fi akabirikum. Keberkahan itu pada orang-orang besar kalian. Kibarul sin juga kibarul ilmu. Kalau kibarul sin yang tua umurnya, ya pengalaman itu, bagi yang mengambil pengalaman. Kalau kibarul ulama itu juga ada nilai plusnya, pengalaman ilmu. Maka di sini barakah hukum ada beberapa faedah penting yang bisa kita ambil. Yang pertama ialah pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Yang kedua, kita sebagai seorang muslim diminta untuk betul-betul mencermati dan mengambil faedah, mengambil ibrah dari semua peristiwa, semua kejadian, pengalaman-pengalaman yang menimpa kita, juga yang menimpa orang lain, untuk diambil pelajaran positif daripadanya. Tentu perlu latihan. Orang yang sudah betul-betul perhatian, mengambil ibrah dari pengalaman-pengalaman yang dia lalui, maka akan muncul dari dia beberapa sifat yang mulia. Di antaranya, satu, sifat sabar dalam menghadapi sesuatu. Tidak mudah marah, tidak mudah terpancing, sabar. Dua, akan muncul dari dia sifat al-hilm, santun. Santun, tidak kasar. Sebagaimana dikatakan dalam asar ini. Tiga, akan muncul dari dia sikap hikmah, sikap yakin. Orangnya itu arif dan bijak. Arif dan bijak dalam menentukan sesuatu, dalam menghukumi sesuatu. Yang ke, namun. Yang keempat, akan muncul dari dia sifat at-ta'anni. Sifat at-ta'anni. At-ta'anni itu ialah mempertimbangkan segala sesuatunya sebelum bertindak atau berucap. At-ta'anni, orang yang betul-betul perhatian, enggak kerasa kerusuk. Ini semuanya poin-poin yang diajukan dalam Islam, merupakan sifat-sifat yang sangat mulia. Sabar, semuanya tahu. Al-hilm tadi itu. Kemudian al-hikmah wa at-ta'anni ma'ruf. Jadi merupakan perang yang sangat dicintai oleh Allah, pada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasul alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Asaj Abdul Qais. Kata Rasul, "Inna fika khuluqain yuhibbuhum Allah." Wahai Asaj, pada diri kamu itu ada dua perangai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya Asaj, "Ya Rasulullah, faslatani takhallaqtu bihima au jabalani Allahu alaihima." Ya Rasulullah, itu dua perangai yang harus aku upayakan supaya aku memiliki akhlak seperti itu, ataukah dua perangai yang merupakan tabiatku? Rasul menjawab, "La, bal jabalakallahu alaihima." Tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan engkau memiliki tabiat dua perangai yang mulia tadi. Kata Rasul, dua perangai tersebut ialah al-hilmu wal-ana. Al-hilmu wal-ana. Al-hilm tadi, wal-ana ita'anni. Al-hilm sikap sabar disertai dengan kesantunan dan kesopanan, kehalusan. al-ana at-ta'anni, tulub pertimbangan di dalam menentukan sesuatu, pertimbangan baik buruknya, maslahat madaratnya, itu namanya ta'anni. Hal-hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Khamadina azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita yang namanya perangai yang baik itu terkadang tabii, merupakan tabiat dasar seorang insan. Ini kalau ada disyukuri. Terkadang pula yang namanya sifat yang baik itu ialah kasbi. Kasbi itu diupayakan, diusahakan. Diusahakan, diupayakan. Di antara upayanya at-tamarrun atau tamrinat, latihan. Di antara upayanya ialah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan di antara upayanya ialah at-tajarub tadi itu. At-tajarub, mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada. Ini semuanya upaya untuk mendapatkan yang namanya al-akhlaqul karimah. Hadirin jazakumullah, dan yang membuat orang tadi mampu mengambil mau'izah, mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman yang ada ialah al-ilmu. Ilmu yang membuat dia mampu memahami. Ilmu agama ya, ilmu syar'i, ilmu kitab dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah yang bermanfaat yang dimiliki oleh seorang hamba. Inilah yang mampu membuat dia bisa mengambil sekian banyak pelajaran-pelajaran penting dari semua peristiwa, semua kejadian, sehingga dia olah, dia latih, sehingga menjadi sesuatu yang sangat mulia, seperangai yang sangat baik untuk dirinya. Sehingga terkadang ada orang yang salah usia, masih muda, tapi jangan pikirannya jauh ke depan, betul-betul tenang, sabar, arif, bijak, ta'ani, penuh perhitungan. Itu bukan dikarenakan lamanya dia hidup, masih terlalu muda, tapi dikarenakan ilmu syar'i yang dia miliki, yang membimbing dia untuk memiliki perangai-perangai seperti itu. Sehingga dalam waktu yang singkat, dengan umur yang masih muda, dia mampu menyerap sekian banyak pelajaran, sekian banyak mu'iwah dari peristiwa-peristiwa yang ada. Itu semuanya memacu apa ilmu, sehingga enggak semata-mata pengalaman biasa, tapi pengalaman yang didorong dengan ilmu syar'i. Allahumma musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari sini pula Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan dalam hadisnya yang sahih sifatnya seorang mukmin. Rasul mengatakan, la yuldahul mu'minu fil hujri marratain. Itu sahih riwayatnya. Seorang mukmin tidak disengat dalam satu lubang dua kali. Kenapa? Sudah ngambil pelajaran. Seorang mukmin tidak mungkin jatuh dalam kesalahan yang kedua. Satu kali salah cukup bagi dia sebagai pelajaran. Selebihnya dia sudah berhati-hati dan jatuh pada. Ini semuanya fan dari at-tajarub. At-tajarub, pengalaman-pengalaman yang ada. Masya Allah. Satu bab lagi. Masih lama? Masih lama? Seperempat jam lagi? Satu jam 6 ya? Jam 6? Adanya? Ayo, lanjut. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man at'ama akhan lahu fillah. Bab, seseorang yang memberi makan at'am, seseorang yang memberi makan saudaranya fillah, karena Allah. Memberi makan saudara dia yang karena Allah. Berarti saudara sesama muslim, akhun fillah. Yang namanya akh itu, yang namanya ukhuwah, ada ukhuwah nasabiyah, ada ukhuwah fillah, ukhuwah islamiyah. Ada ukhuwah nasab, ini dengan nasab tersendiri. Ada ukhuwah islamiyah, saudara se-Islam, disebut dengan akhun fillah. Tapi ini ialah bab seseorang yang memberi makan saudara dia yang karena Allah. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Sulaiman bin Rabi'. Qala haddathana Jarir bin Abdul Hamid. An Layth bin Sa'ad. An Muhammad ibn Nashr. Al-Hamadani. An Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah ini putranya Ali bin Abi Thalib dari ibu selain Fatimah. Ibunya dikenal dengan sebutan Al-Hanafiyah. An Aliyin, dari Ali, bapaknya itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu arda. Qala, katanya Ali bin Abi Thalib, la an ajma'a nafaran min ikhwani. Sungguh aku mengumpulkan sejumlah orang. Nafar, sejumlah orang min ikhwani, dari kalangan saudara-saudaraku karena Allah, ala sa'in, untuk memakan satu sa', au sa'aini, dua sa', min ta'amin, dari makanan, ahabu ilayya, lebih aku cintai, min an akhruja ila suqihim, daripada aku keluar menuju ke pasar mereka, fa'u'tiqa raqabatan, lalu aku bebaskan seorang budak. Satu sa', empat mud, satu mud sepenuh dua telapak tangan laki-laki dewasa. Ini satu mud, empat kali ini namanya satu sa', paham ya? Empat mud. Baik ya. Ini pernyataan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Beliau mengatakan, aku memberi makan saudara-saudaraku karena Allah subhanahu wa ta'ala. Saya masakkan satu sok, dua sok makanan, tak kumpulkan mereka, makan mereka semua dari situ. Itu lebih aku cintai, lebih aku sukai, daripada aku pergi ke pasar untuk beli budak lalu dibebaskan. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu Allah lebih mengutamakan memberi makan orang lain daripada membebaskan budak. Padahal barakallahu fikum, membebaskan budak itu keutamanya besar ya. Budak muslim terutama. Di antara keutamanya ialah seorang yang membebaskan budak muslim, maka seolah-olah dia membebaskan anggota tubuhnya dari neraka. Besar keutamanya. Namun di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu arba lebih mengutamakan it'amut ta'am, memberi makan orang lain dari kalangan kaum muslimin. Lalu apa keutamaannya memberi makan? Ternyata dalam riwayat yang lain, Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah ditanya. Pertanyaannya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, Islam apa yang terbaik? Ini amal Islam apa yang terbaik? Qala, maka Rasul menjawab, tut'imu ta'am, yaitu engkau memberi makan kepada orang lain. Itu perangai Islam yang terbaik. Dan yang kedua kata Rasul, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Ini dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Barakatuh. Yang kita inginkan sekarang ialah yang pertama tadi, tutu'imu ta'am, engkau memberi makan orang lain, itu merupakan perangai Islam yang terbaik. Orang lain di sini meliputi anakmu, meliputi istrimu, meliputi familimu, meliputi saudara-saudara kamu, meliputi tamu-tamumu, juga meliputi kaum muslimin secara umum. Yang penting orang lain. Itu paling besar. Dikatakan sebagai khairul Islam, amal Islam yang terbaik. Di sini sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Allah membandingkan antara memberi makan orang lain dengan membebaskan budak. Beliau mengatakan lebih afdal, lebih dicintai memberi makan orang lain. Itu menunjukkan besar pahalanya barakallahu. Nah, dan butuh modal. Sama-sama butuh modal. Beli budak juga modal, tapi modalnya lebih sedikit. Yang mana? Nah, memberi makan. Nah, secara modal lebih sedikit memberi makan. Secara pahala lebih besar. Karena di nasabullah, memberi makan seseorang itu menunjukkan adanya perangai al-karam, orang yang mulia. Ada perangai as-saha, as-saha dermawan. Dermawan. Ada perangai naqa'us sarirah, bersih jiwanya, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dongkol, tidak ada rasa yang aneh-aneh kepada muslimin, sehingga dia dengan senang hati memberi makan orang lain. Al-karam, as-safa'ul jud, naqa'us sarirah, naqa'us sarirah, para wali. Juga ada perangai yang namanya hubbul ghair, mencintai orang lain. Dan itu merupakan tanda kejujuran sebuah ukhuwah. Tanda jujurnya sebuah ukhuwah, tali persaudaraan sesama Islam. Dia mengeluarkan sesuatu untuk ngasih makan orang lain. Barakallahu fiik. Sehingga akhirnya kalau kemudian memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan ingat, tidak harus yang banyak, tidak harus yang mewah, tapi yang penting ialah sesuai dengan batas kemampuan kita. Lillahi ta'ala. besar pahalanya. Nah, cucuk-cucuk datang orang ke sini. Barakallahu fiik. Ya Allah, ikhwan, tafadhal. Nih, ada sesuatu. Masya Allah. Senang kayaknya. Senang ya? Nah iya. Ada yang datang, datang bawa sesuatu. Apa itu? Masya Allah. Nasi bungkus. Nasi bungkus lawat dulu. Nasi bungkus padang gak lumayan. Dan segala macamnya. Nih, satu-satu. Nih, minumnya. Makan satu semuanya. Masya Allah ya. Ya modal. Nah, jadi kasih makan juga senang. Yang memberi makan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan harap-harap loh ya. Barakallahu fiik. Dan harus banyak. Apakah termasuk memberi makan? Nah, ketika safar bareng dengan seseorang, kita traktir dia makan. Dia siapa nih? Jadi kita safar berdua nih. Surabaya kemana? Nah, kalau ke Madura tidak terlalu dekat, ya, agak jauh sedikit. Yang butuh makan. Bandung, jauh banget ya Bandungnya, masya Allah. Di akhir Bandung sudah. Berangkatnya pakai Mutiara Selatan dari Gubeng jam 4 sore, gitu ya. Ada makan malamnya. Nah gitu ya. Itu di kereta harus beli. Udah itu. Datang waktu makan malam. Panggil. Nasi goreng dua. Di kereta paling lupa nasi goreng ya. Nasi goreng dua. Oh dua. Dua. Dan kotor ya. Ini udah ada. Makan bersama. Masya Allah. Soal saya mau nyari. Lagu. Ya bayar jantung. Atau kepengen beri makan orang lain. Ada kelas itu. Atau dia bayar. Nih nasi gorengnya. Nih teh manisnya, teh panasnya. Makan. Mas. Contoh, itu masuk termasuk tu'imut ta'am, memberi makan seseorang. Barakallahu. Ya terutama orang yang membutuhkan yang fakir miskin, anak yatim, kaum du'afa, segala macamnya, para tamu-tamu yang pertama dari kita, itu semuanya dengan batas kemampuan kita masing-masing. Tidak ada paksaan, dan juga tidak ada upaya takalluf memberatkan kita. Barakallahu. Ada yang bertanya, benarkah alasan ini? Janganlah kita menegur seorang yang melakukan kebid'ahan atau kesyirikan, karena kita semua tidak tahu. Kalau kita nantinya masuk surga atau neraka, mohon penjelasannya. Masya Allah. Ya kalau gini model dan caranya, rusak dunia ya kawan. Rusak dunia. Ini kan sama dengan mengingkari prinsip nahi mungkar. Jadi kenapa kok dikhususkan untuk ahli bid'ah sama ahli syirik? Kok nggak sekalian yang ahli maksi gitu? Atau orang maling rumahnya kamu? Jangan diingkari, jangan ditegur, biarkan dia maling. Loh kenapa? Ya kita kan gak tahu, nanti kita harus jadat atau alunan. Gitu ya. Loh. Kesyirikan itu lebih besar dosanya daripada maling. Bid'ah itu lebih mengerikan daripada maling. Maling itu dosa besar. Bukan bid'ah, bukan syirik. Syirik paling tinggi. Bid'ah setelah itu maksiat yang ketiga. Loh kenapa kok cuma ini aja? Kalau sekalian semuanya gitu. Ayah. Ya Pak ya? Ayah. Ada orang datang masuk rumahnya kamu, langsung ngambil mobilnya kamu. Jangan mau tegur. Biar aja, diambil. Dia diambil. Jangan mengatakan, hei, paling. Jangan tidak bawa polisi. Loh kenapa? Ya kita kan tidak tahu. Kita harus jalan ke alun. Rusak dunia, Pak. Kalau gini aja, Pak. Tak ada kelas itu. Itulah kenapa dalam Islam ada prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Itu tidak ada sama pautnya dengan nanti bagaimana kita masing-masing. Saya paham ya? Terkait dengan kita nanti ahli nar atau ke ahli jannah, takdir kita imani. Sudah. Kita pasrah kepada Allah ahli nar atau ke ahli jannah. Cuma ada upaya ikhtiar. Akhirnya nahi mungkar itu babnya syariat. Babnya syariat. Kita itu diminta untuk melaksanakan dua perkara ini. Perkara-perkara yang berkaitan tentang takdir, ketetapan Allah, itu kita imani dengan ikhtiar. Tapi terkait dengan bab syariat, wajib dikerjakan. Dengar? Bapak diem aja. Iya apa ya? Kaya, miskin. Apa namanya ini? Takdir. Kita gak tahu. Kaya itu miskin. Tapi ada ikhtiar usaha. Namanya apa itu? Syar'i. Takdir kita imani, syariat kita kerjakan. Mudeng ya? Surga neraka takdir kita ikhtiari. Nahi munkar itu syariat kita kerjakan. Mudeng ini? Ini yang harus dipahami. Dan dalam Islam saya lagi apa? Yang namanya prinsip amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan prinsip yang paling mendasar. Itu merupakan inti daripada agama ini. Tanpa ini semuanya dunia akan binasa. Paham ya? Sehingga kita ingat dalam bentuk syar'inya. Bukan berarti orang yang mengingkari itu lebih baik daripada yang lainnya. Diingkari sebagai bentuk pelaksanaan syariat nahi munkar. Saya paham misalnya? Bisa dipahami. Jadi kalau nanti neraka sama orang ini, bikin contoh-contoh yang membuat dia rugi gitu. Nah, mobilnya dimaling lah, apa segala macam lah, istrinya diambil orang, segala macamnya. Bikin contoh yang ngeri-ngeri kayak gitu. Terus jangan diingari, biar aja. Nah, anak yakin secara fitrah nolak dia. Kayak gitu ya. Sama katakan setelah itu, syirik lebih parah. Bid'ah lebih parah. Parah kalau gitu. Baik. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Nakhtarilahullah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qawlahu. Hadirukumullah.